Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan baca kitab Adda'u wa Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Masih pada penjelasan beliau rahimahullah ta'ala tentang efek buruk daripada perbuatan dosa, bahwasannya perbuatan dosa, perbuatan maksiat, hakikatnya adalah merupakan bentuk pertolongan seorang hamba untuk musuhnya menghancurkan dirinya sendiri. Maka hakikatnya, seorang yang berbuat maksiat berarti dia membinasakan dirinya, ya. Memberikan pertolongan, memberikan bantuan, kekuatan kepada musuhnya untuk menyerang dirinya, ya. Baik, sebagaimana disebutkan oleh beliau, bahwasanya seorang insan, maka sepanjang umurnya dia dalam medan peperangan, di dalam medan jihad, ya, menghadapi musuh yang senantiasa terus-menerus berusaha untuk menjerumuskan dia kepada kebinasaan, ya, dengan berbagai cara, ya. Baik, dan beliau sebutkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin dalam berperang menghadapi musuh tersebut diperlukan 4 perkara. Sabar, musabarah, kemudian ribat, dan ketakwaan. Ya. Baik, kemudian beliau rahimahullah ta'ala gambarkan bentuk peperangan tersebut. Ya. Bagaimana musuh kita menghancurkan, menyerang diri-diri kita melalui beberapa pos pertahanan, ya. Telah disebutkan sebelumnya, yang paling diincar, yang paling diinginkan oleh musuh kita adalah pos penjagaan mata, ya. Penglihatan kita, ya. Maka mereka senantiasa bersungguh-sungguh bagaimana mata kita itu melihat sesuatu yang dosa, ya. Kalau kita melihat sesuatu yang baik, maka mereka halangi. Jangan sampai penglihatannya itu dengan penglihatan itibar, mengambil ibroh, ya. Jangan sampai manusia mengambil pelajaran dari penglihatannya itu. Dan sampai mereka menghiasi manusia bahwasanya seluruh makhluk yang dia lihat, seluruh apa yang nampak pada penglihatan dia, maka itu hakikatnya adalah al-kholik, ya. Dibawa kepada pemahaman ittihadiyah, ya. Kalau tidak sampai seperti itu, maka dibawa kepada pemahaman bawahnya lagi, hululiyah, ya. Baik, maka kalau demikian, ya, dia punya keyakinan yang buruk tadi, kemudian setan membisikkan mereka supaya menjadi orang yang nampaknya baik, ya, rajin ibadahnya, ya, tetapi keyakinannya sudah rusak, ya, akidahnya sudah rusak, tetapi setan membisikkan dia untuk berpenampilan yang penampilan orang soleh, ya, rajin ibadah, rajin puasa, berbuat baik kepada manusia, ya. Baik, kalau yang demikian maka sudah dia menjadi tentaranya setan, ya. Bahkan setan itu menjadi pembantunya dia, ya. Setan menjadi pembantunya, ya. Baik, berikutnya qala rahimahullah, masih penjelasan beliau tentang bagaimana musuh kita, ya, setan-setan tersebut menyerang pertahanan kita, ya, menyerang pertahanan kita, Qala fasun hifdzul udhun an sama'il muharramat. Pasal tentang penjagaan pendengaran dari mendengar perkara-perkara yang haram. Ini pos penjagaan yang kedua. Setelah mata, maka seorang mukmin harus bersungguh-sungguh, ya, berusaha sekuat tenaga dia menjauhkan pendengarannya dari suara-suara yang haram. Qala summa mna'u suhural udhun an yudkhila minhu ma yufsitu 'alaikumul amr. Taib ini masih gambaran beliau rahimahullah ta'ala bagaimana pasukan musuh, ya, pemimpin komandan musuh mewasiati prajurit-prajuritnya, pasukan mereka, untuk menggoda manusia, untuk menjerumuskan manusia. Dia mengatakan kemudian setelah pos penjagaan mata, penglihatan, kemudian perhatikan, jaga, ya, awasi pos penjagaan telinga, ya. Jangan sampai masuk kepada dia perkara-perkara yang merusak tujuan kalian, ya. Jangan sampai masuk kepada orang, manusia, itu sesuatu yang merusak tujuan kalian. Qala fajtahidu alla yadkhula minhu illal batil. Maka bersungguh-sungguhlah. Ini pasukan musuh memberikan perintah kepada pasukannya, jangan sampai masuk ke telinga dia kecuali perkara batil, perkara yang sia-sia, ya, perkara yang mengandung dosa. Qala fa innahu khafifun 'ala nafsi tastahlihi wa tastajmiluhu. Karena perkara batil, ucapan-ucapan yang mengandung dosa, ya, dari candaan, ya, humor, humor yang mengandung dosa, humor yang mengandung perkara-perkara yang keji, ya, atau seruling-seruling setan, nyanyian-nyanyian, itu khafifun ala nafsi, sangat ringan, mudah masuk ke dalam jiwa seseorang. Tastahlihi wa tastajmiluhu. Orang merasa manis, merasa enak mendengarnya, merasa indah ucapan tersebut, ya. Qala wa takhayyaru a'dzabal alfat wa asharaha lil albab. Wa mazjuhu bima tahwan nufusu mazja. Kemudian pilihlah oleh kalian, ya, lafat-lafat yang paling seger, ya, kata-kata yang paling menyihir akal-akal mereka, ya, kata-kata yang mempengaruhi akal-akal mereka. Kemudian campur lafat-lafat tersebut dengan perkara-perkara yang disenangi oleh jiwa mereka, ya, dicampuri dengan perkara-perkara yang menjadi kesenangan jiwa manusia, ya. Lafadznya bagus, ungkapannya bagus pada perkara-perkara yang disenangi oleh jiwa manusia, ya. Baik. Qala wa alqau al-kalimata. Maka sampaikan kepada mereka sebuah kalimat. Fa in ra'aitum minhu isra'an ilaiha fazajjuhu bi akhawatiha. Kalau kamu melihat orang tadi tertarik, ya, dia memperhatikan ucapan tadi, wah, senang mendengar kalimat tersebut, jangan biarkan gitu saja, campuri, ya, datangkan lagi kalimat-kalimat yang lain, ya, dari saudari-saudari kalimat tadi yang menyenangkan, memabukkan dia, memabukkan jiwa dia. Qala wa kullama sadaftu minhu istihsana syai'in falhaju lahu bi dzikrihi. Dan setiap kali kalian temui dari orang tersebut, ya, perasaan bagus, ya, anggapan baik sesuatu, ya, maka Ilhaju lahu bidzikrihi, ya. Sebut dengan terus-menerus, tekuni itu, ya. Tekuni perkara yang disenangi itu. Datangkan lagi, sebutkan lagi, ya. Cari yang semisalnya, cari yang semirip-mirip dengan dia, terus datangkan lagi itu. Qala wa iyyakum an yadkhula min hadza thughri syai'un min kalamillah aw kalami rasulihi aw kalamin nusaha. Kemudian musuh kita itu mewasiatkan kepada pasukannya, ya. Hati-hati kalian, jangan biarkan, ya. Jangan sampai pada pos penjagaan telinga ini masuk kepadanya sesuatu dari kalamullah, ya. Bikin dia tidak senang mendengar kalamullah, ya. Jangan sampai dia senang mendengar ayat-ayat Allah. Au kalami rasulihi atau ucapan rasulnya, jangan perdengarkan ke dia sunnah-sunnah, ya. Buat dia tidak senang dengan hadis-hadis Nabi SAW atau ucapannya orang-orang yang memberi nasihat, ya. Para pemberi nasihat, jauhkan dari mereka, ya. Fa in ghulibtum ala dzalika wa takhala min dzalika syai'un fahulu bainahu wa baina fahmihi wa tadabburihi wa tafakkurihi fihi wal idzati bihi, ya. Nah, kalau kalian kalah, ya, ternyata dia mendengarkan Al-Qur'an, mendengarkan hadis, mendengarkan ucapan para pemberi nasihat, ya. Telinganya mendengarkan perkara-perkara yang baik, ya. Maka setan tidak berhenti, tidak merasa kalah dia. Berusaha lagi, ya. Bagaimana usaha mereka? Qulu bainahu wa baina fahmihi. Halangi, ya. Buat pembatas, ya. Antara pendengarannya dengan pemahamannya. Tidak apa-apa dia dengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, ya. Jangan sampai dia memperhatikan nasihat itu. Anggap nasihat itu seperti angin, ya. Sudah lewat begitu saja, ya. Ini usahanya setan, ya. Pertama tadi, jangan sampai dia senang dengar kalamullah, hadis, nasihat. Nah, kalau tetap kalian kalah, mereka mendengarkan kalamullah, mendengarkan hadis, mendengarkan nasihat, maka usaha kedua mereka, kita dihalangi dari pemahaman. Mendengar ayat, ya sudah, seperti ayat itu tidak ada maknanya, ya. Seolah-olah tidak ada faedahnya. Biarkan saja. Halangi dari memahami ayat tersebut, halangi dari memikirkan faedah-faedah ayat tersebut, ya. Dan halangi dia dari mengambil nasihat darinya, ya. Sudah, anggap seperti angin lewat, ya. Ini usaha mereka. Tidak berhenti, terus-menerus mereka berusaha untuk menghalangi pendengaran kita dari kebaikan. Qala imma bi idkhali tithi alaihi. Caranya bagaimana menghalangi seseorang dari memahami Al-Qur'an? Menghalangi seseorang dari memahami hadis? Menghalangi seseorang dari mengambil faedah dari nasihat. Imma bi idkhali tithi alaihi. Yang pertama, kemungkinannya masukkan lawannya, ya. Lawan dari kalamullah, ya. Nyanyian-nyanyian seruling-seruling setan, ya. Atau perkara-perkara yang membuat dia lalai dari nasihat itu, dari kalam Allah dan kalam Rasulnya, ya. Dia lalai darinya. Wa imma bitahwili dzalika wa ta'dhimihi, atau bahkan, ya, ini satu orang, ya, orang yang keadaannya dia pengen memahami, ya, dia punya keinginan, tetapi sama setan digambarkan Al-Qur'an itu sesuatu yang azim, sesuatu yang agung, sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat sulit difahami oleh manusia biasa, ya. Kalau kamu pengen paham Al-Qur'an, kamu harus seperti Imam Bukhari, kamu harus seperti Imam Ahmad. Yang demikian, itu kamu tidak mampu, ya. Tidak bisa kamu. Kamu ini orang biasa, ya. Itu tahwil, diperbesar-besar, ya. Tidak punya kemampuan kamu, ya. Lemah kamu itu, ya. Tidak bisa memahami Al-Quran. Ayat ini yang bisa memahami itu para ulama Rabbani, kamu siapa, gitu. Itu tahwil, ya. Kalau dia punya keinginan, ya, pengagungan kepada Al-Quran, maka diperbesar, ya, diagung-agungkan, sehingga dia merasa lemah, iya, saya tidak mampu seperti mereka, saya bukan ulama, ya, saya tidak punya kemampuan seperti mereka, ya, maka saya tidak bisa memahami Al-Quran, itu, ya. Qala wa ifhamuhu anna hadha amrun qad hila bainan nufus wa bainahu fala sabilalha ilaihi. Dan jadikan dia memahami bahwasannya memahami Al-Qur'an, ya, mengamalkan Al-Qur'an itu perkara yang sangat berat, terhalangi antara pemahaman tersebut, memahami Al-Qur'an, dengan jiwa-jiwa manusia. Maka tidak ada jalan kamu untuk memahaminya, ya. Tidak bisa kamu memahami Al-Quran itu. Tidak faham kamu kalam Rasul itu, ya. Tidak bisa kamu memahami hadis itu, gitu, ya. Wa huwa himlun saqilun 'alaiha la tastaghil bihi. Maka memahami Al-Quran, memikirkannya, mentadabburinya, ya. Itu beban yang sangat berat, ya. Tidak mampu kamu, ya. Stres nanti kamu, ya. La tastaghil bih, ya. Maka jangan sibukkan diri padanya, itu. Qala wa nahu dzalik, dan yang semisalnya, ya. Dari perkara-perkara yang was-was dari setan menghalangi seseorang dari mengambil faedah dari kalamullah, dari hadis, dan dari nasihat para pemberi nasihat. Qala wa imma bi irkhasihi 'ala nufus wa anal istighala yang bagi an yakuna bima huwa a'la indan nas wa azun 'alaihim wa aghrabu indahum wa zabunul qabiluna lahu akthar. Kemudian itu tadi kalau orangnya punya pengagungan kepada Al-Qur'an, punya pengagungan kepada hadis, ya, punya pengagungan kepada para pemberi nasihat, maka dibesar-besarkan, ya. Oh, Al-Qur'an itu sulit, ya. Memahami Al-Qur'an itu butuh pengetahuan yang luas, ya. Seperti para ulama itu, kamu enggak bisa, gitu. Nah, kalau orangnya nyepelekan, ya. Orang yang punya tabiat nyepelekan Al-Qur'an, ya, menyepelekan kalamullah, menyepelekan hadis Rasul, maka sama setan diwas-was bahwasannya Al-Qur'an, hadis, ya, kalam para ulama, para pendahulu itu tidak ada nilainya, ya. Kamu tidak akan diangkat jadi pemimpin manusia, ya. Tidak ada nilainya kamu di hadapan manusia. Kamu bisa baca Al-Qur'an, kamu bisa memahami Al-Qur'an, itu tidak ada nilainya di depan manusia, gitu, ya. Orang tidak akan segan, orang tidak akan memuliakan kamu, ya. Kamu tidak akan dapat banyak harta, kamu tidak akan dapat kedudukan kalau kamu sibuk pada Al-Qur'an, ya. Maka seseorang itu seharusnya menyibukkan diri pada perkara yang dianggap manusia tinggi, ya. Kalau kamu bekerja pada bidang tertentu, ya, mempelajari ilmu dunia, kamu akan punya kedudukan di mata manusia, ya. Sarjana hukum misalkan, ya. Profesor hukum. Nah, kamu akan dianggap, orang akan tunduk pada kamu, gitu. Sedangkan kalau ini hafal Al-Qur'an, orang anggap biasa, enggak dimuliakan sama manusia, gitu. Maka kamu jangan sibukkan diri padanya. Kamu sibukkan pada perkara yang tinggi menurut manusia, ya. Perkara yang mulia di sisi mereka, perkara yang jarang di sisi mereka. Orang yang punya kemampuan itu jarang di sisi mereka, maka mereka akan memuliakannya gitu. Dan para zabun apa orang yang sering beli pada satu tempat orang yang sering beli sama penjual tertentu itu namanya apa? Konsumen yang terus-menerus itu apa? Pelanggan ya. Pelanggannya orang yang menerima itu sangat banyak itu. Ini perkara dunia itu tadi ya. Banyak yang terima gitu. Kalau kamu hafal Al-Qur'an misalkan, enggak banyak yang seneng, enggak banyak yang terima, ya kan? Harusnya kamu itu belajar memahami, kamu luangkan waktumu, menyibukkan diri itu pada perkara yang banyak pelanggannya, banyak konsumennya, ya, banyak yang mencari gitu. Ya. Ini kalau orangnya itu meremehkan kalamullah, meremehkan hadis, ya, maka ditambahi, ya, didukung untuk meremehkan. Ya. Kalau orangnya itu punya penghormatan pada kalamullah, punya penghormatan kepada hadis, dibesar-besarkan. Hadis itu suatu yang sulit, ya. Al-Quran itu sulit, ya. Tidak bisa kamu, ya. Tidak punya kemampuan kamu, gitu. Baik. Maka iblis itu, setan itu demikian. Kalau ada orang yang melihat semangat, maka dilebih-lebihkan. Oh, kurang sholatmu, ya. Sholat terus, ya. Tidak pernah bekerja, ya. Tidak pernah berusaha untuk kewajiban dunia dia, ya. Sebaliknya, orang pemalas, wah sudah, kamu tidak perlu sholat, kamu sudah tingkatnya makrifat, tidak butuh sholat lagi. Nah, maka ima hulu ke kanan, ima hulu ke kiri, ya. Dua-duanya itu tujuannya iblis, ya, itu tujuannya setan. Sudah, dia terjerumus ke arah kanan atau terjerumus ke arah kiri, sudah, iblis senang dua-duanya, gitu. Baik, ini kalau dia meremehkan Al-Quran, ya, dimotivasi tambah, ya. Qala wa ammal haq fa huwa mahjurun, ya, ditakut-takuti lagi, al-haq, ya, pelaku hak, ya, sahibul hak, itu dijauhi manusia, ya. Tidak ada orang yang seneng, gitu, ya. Temannya sedikit. Wa qailuhu mu'arridun nafsahu lil adawah, ya. Orang-orang ahlul haq itu menghadapkan dirinya pada permusuhan manusia, ya. Ke sana dimusuhi, di sini dimusuhi, ya. Kemana-mana dimusuhi ahlul haq itu. Kamu jangan ikut-ikut gitu. Nanti kamu juga dimusuhi sama manusia gitu. Qala warabihu bainan nas aula bil isar wa nahu dzalik, ya. Maka sesuatu yang menguntungkan di hadapan manusia itu lebih berhak untuk diutamakan, ya, lebih berhak untuk diamalkan gitu. Dan yang semisalnya dari was-was, ya, itu semuanya was-was dari setan, ya. Dan setan tidak ngomong di depan dia gitu, ya, tetapi jiwa dia diberi was-was tadi, muncul dari jiwa dia, ya. Nanti saya berbuat ini nanti sama orang dimusuhi, ya. Nanti kalau saya di sini enggak ada nilainya, enggak dapat kerjaan saya nanti, ya. Enggak bisa makan nanti. Itu was-was dari setan, ya. Dengan dua sisi tadi, ya. Taib qala fatudkhilunal batil alaihi fi kulli qalibin yaqbaluhu wa yakhifu alaihi. Maka ini komandannya musuh kita, ya, mewasiatkan pasukannya, masukkan kepada mereka kebatilan itu pada bentuk, pada surah, ya, pada bentuk yang diterima, bentuk yang ringan bagi mereka, ya, suatu yang buruk tampakkan sebagai kebaikan, ya, suatu yang batil tampakkan seperti al-haq itu, ya, supaya diterima. Qala wa tukhrijuna lahul haq bi kulli qalibin yakrahuhu wa yuskilu alaihi. Sebaliknya, Al-Haq itu tampakkan kepada mereka dalam bentuk perkara yang dibenci, perkara yang sangat berat. Ya. Nanti kamu kalau belajar di pondok mau kerja apa? Ya? Bisa apa kamu? Ya? Ditakut-takuti. Ya? Batil ditampakkan bagus, suatu yang pahit ditampakkan manis. Ya? Sebaliknya, suatu yang hak ditampakkan pada perkara yang batil, ya, perkara yang tidak disenangi manusia. Ini beliau bawakan contoh. Qala wa idza syi'ta an ta'rifa dzalik fandur ila ikhwanihim min sayatinil ins. Kalau kamu ingin mengetahui perkara itu, ya, jalan-jalannya setan tadi menjerumuskan manusia dari sisi pendengaran dia, ya. Perhatikan teman-teman mereka dari kalangan setan-setan manusia. Kaifa yukhrijunal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar fi qali bi kasratil fudul. Wa tatabbu'i atharatin nas wa ta'arruti minal bala' lima la yuti. Wa ilqa'il fitan bainan nas wa nahwa dzalik. Perhatikan manusia, kawan-kawannya setan dari kalangan jin. Mereka mengeluarkan, mereka menampakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada manusia. Itu ditampakkan sebagai bentuk kurang kerjaan. Orang yang suka negur orang yang keliru, ya. Orang yang suka mengajak kepada kebaikan, itu sama mereka, oh, kurang kerjaan ini, ya. Kenapa tidak ngurusi urusan dia sendiri? Gitu, ya? Apa tidak punya kerjaan dia? Kok ngurusi orang lain? Itu, ya? Ini orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, ya? Dianggap kasratul fudul, ya? Kurang kerjaannya, ya? Wa tatabu atharatin nas, dan orang yang mengingkari kemungkaran dianggap mencari-cari aibnya manusia, ya? Kamu cari-cari aibnya orang, ya, dan menghadapkan dirinya kepada musibah yang tidak dia mampu, ya. Kalau dia mengingkari kemungkaran, nanti dia kan akan dapat gangguan, ya kan? Orang yang diingkari tidak senang, ya kan? Imma akan memusuhi dia, ya, mencela dia, imma akan memukul dia bahkan, ya, menyerang dia, ya. Maka orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu orang yang kurang cerdas. Dia menghadapkan dirinya pada masalah, ya. Dia masukkan dirinya ke dalam masalah itu, ya. Dia gambarkan demikian. Dan ilqa'il fitan bainan nas, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu dianggap memberikan fitnah, ya. Memunculkan fitnah di antara manusia, ya. Wa nahwa dzalik, dan yang semisal itu, ya. Jadi amalan baik itu dikatakan sesuatu yang buruk, ya. Minimalnya orang yang kurang kerjaan, ya, orang yang tidak punya kesibukan ngurusi orang lain saja itu, ya. Baik. Wa yukhrijuna tiba'a sunnati wa wasfar rabbi ta'ala bima wasafa bi nafsahu wa wasafa bi rasuluhu bi qali bi tajsim wa tasbih wa taqif. Demikian pula mereka gambarkan, ya, ini dari lisan setan-setan manusia, orang mengikuti sunnah, ya, orang yang mensifati Rabb subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah sifati dirinya sendiri, ya, ahlu sunnah yang menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah sifati dirinya. Dan mensifati Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang disifati oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka gambarkan dalam bentuk tajsim, ya. Mensifati Allah memiliki jisim, badan, ya. Bertubuh, gitu, ya. Watasbih, dan dianggap musabih, ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya. Wataqif, dan mengkaifiyahkan sifat-sifat Allah. Itu. Maka ini ahlu ta'til mensifati ahlu sunnah, ya, sebagai mujassimah, sebagai musabbihah, ya. Qala wa yusammuna ulu wallahi ala falqihi wastiwa'ahu ala arsihi wa mubayanatahu limakhluqatihi tahayyuzan. Demikian pula mereka menamai sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha tinggi, ya, zatnya, kekuatannya, ilmunya, ya, dan istiwanya Allah di atas arsy-nya, itu mereka anggap mubayanah, ya, limakhluqatihi wa tahayyuza, ya, memiliki arah tertentu gitu. Berarti Allah itu pada arah tertentu, arah apa? Arah atas, ya. Dibatasi gitu, ya, tahayyuz, ya, terbatas pada arah tertentu gitu, ya. Ini ahlu ta'til, ya. Orang yang menetapkan ketinggian Allah berarti mereka telah menetapkan Allah itu pada arah tertentu gitu, ya. Di situ saja gitu. Baik. Wa yusamuna nuzulahu ila samai dunya wa qalahu man yas'alni fa'utiyahu taharrukan wa antiqala, dan juga mereka menamai sifat turun ke langit dunia dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, barang siapa yang memohon meminta kepadaku maka pasti akan aku beri, sebagai taharruk, ya, perpindahan, ya, berarti Allah pindah gitu, ya. Wa yusamuna ma wasafa bi nafsahu minal yad wal wajh a'dhaan wa jawarih, dan mereka sebut apa yang Allah sifati dirinya sendiri dari sifat yadun, yad al wajh, itu sebagai a'dha, anggota tubuh itu. Kalau kita menetapkan sifat ini berarti kita menetapkan Allah seperti makhluk, punya anggota tubuhnya, punya anggota tubuh gitu. Wa yusammu nama yakum bihi min afali hawadis, mereka namakan apa yang tegak pada perbuatan-perbuatannya sebagai hadis, ya, suatu yang baru, ya, makhluk, ya, kalamnya, ya, berarti makhluk itu. Wa ma yakum bihi min sifatihi a'radon, dan apa-apa yang ada pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagai ard, ya. Ard lawan dari jism, ya. Tsumma yatawassaluna ila nafyi ma wasafa bihi nafsahu bi nafyi hadhil umur. Nah, karena penampakan bentuk-bentuk yang buruk tadi, orang yang mensifati Allah sesuai dengan apa yang Allah sifati disebut dengan sesuatu yang buruk, ya, maka mereka lari dari itu, ya. Oh, berarti Allah tidak punya sifat itu, ya. Mereka nafikan semua sifat yang Allah sifati dirinya, ya, karena khawatir takut dengan gelar-gelar buruk tadi, ya. Wa yuhimun al ahmar wa du'afa al basair anna isbata sifat allati nataqa biha kitabullah wa sunnatu rasulihi tastazimu hadhil umur, dan mereka menggambarkan kepada orang-orang bodoh, ya, orang-orang yang lemah akal mereka, bahwasannya manusia, orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang ada dalam kitabullah, sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kelazimannya perkara-perkara tadi, ya, disebut mujassimah, ya, menjisimkan Allah, menyebut musyabihah, orang-orang yang menyerupakan Allah, ya, orang-orang yang membatasi tempat Allah, ya, ini kelazimannya, ya. Taib, itu was-was dari setan tadi, ya. Qala yukhrijuna hadza ta'til fi qalibit tanzih wa ta'dhim. Sebaliknya, orang yang mengingkari sifat Allah, ya, tidak menetapkan sifat Allah, tidak punya sifat sama sekali, ya, itu dalam bentuk pengagungan, ya, dalam rangka mengagungkan Allah. Allah tidak punya sifat apa-apa. Kenapa? Karena kalau Allah punya sifat, Allah berbicara, Allah punya yad, ya, Allah punya wajah, berarti sama dengan makhluk, ya. Maka kita mensucikan Allah dari persamaan dengan makhluk, gitu. Maka kita nafikan seluruh sifat Allah, gitu. Nah, ini orang yang jahat, orang yang buruk digambarkan sebagai orang yang baik, ya. Ahlu ta'til digambarkan sebagai orang-orang yang mensucikan Allah, gitu. Baik. Orang yang mengagungkan Allah, gitu. Baik. Wa aktsarun nas du'afa'il uqul yaqbaluna syai' bilafdin wa yaruddunahu bi'aini bilafdin akhar. Dan kebanyakan manusia, ya, yang lemah akalnya, mereka akan menerima sesuatu yang hakikatnya sama dengan sebuah lafaz tertentu, ya. Itu tadi. Menafikan sifat, ya. Menolak khobar Al-Qur'an, menolak khobar dari sunnah, itu dalam lafaz apa? Tanzih, ya. Disebut tanzih. Oh, berarti orang senang. Oh, ini mensucikan Allah. Ini dalam rangka mengagungkan Allah, ya. Baik. Maka diterima. Wa yaruduna bi'aini bilafdin akhar, dan menolaknya perkara itu sendiri dengan lafaz yang lain, ya. Kalau tadi menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala disebut dengan ta'til, ya, disebut dengan pengingkaran, itu enggak mau mereka, ya. Baik. Maka itu kebanyakan manusia. Yakni mereka tidak memahami hakikat. Yang penting namanya, ya, yang penting apa yang disebut manusia, ya. Contohnya riba, ya. Riba itu hakikatnya satu, ya. Tetapi orang menyamakan tidak nyebut riba, ya. Ini faedah, ini bunga, ya. Suatu yang indah, ya. Ini kan bunga, ini bukan riba. Ini faedah namanya, ya. Bukan riba, gitu. Mereka terima, oh enggak apa-apa berarti, gitu. Baik. Mereka enggak paham hakikat, ya. Yang mereka ketahui hanya lafaz secara zahir, ya. Baik. Ini kebanyakan orang yang lemah akalnya. Qala ta'ala, sebagaimana Allah kisahkan surah Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin atwa. Sayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Maka demikianlah, wahai Nabi, kami jadikan pada setiap Nabi itu musuh-musuh dari setan-setan manusia maupun setan-setan dari jin, ya. Masing-masingnya mewahyukan, membisikkan kepada yang lain ucapan yang diperindah, ya, yang menipu, ya. Ucapan yang indah tadi itu apa hakikatnya? Kebatilan, ya. Kebatilan tetapi diperindah menjadi sesuatu yang nampak bagus, menampak hak, gitu. Hururon dalam rangka untuk menipu, ya. Taib qala rahimahullah fasamma huzukhrufan wa huwa batilun, ya. Maka mereka sebut sebagai zukhruf, ya. Hiasan, ya. Suatu yang indah, padahal itu adalah kebatilan, ya. Li'anna sahibahu yuzahrifuhu wa yuzayinuhu mastata. Karena pemilik kebatilan tadi, ya, pengusung kebatilan itu menghias-hiasi, ya, memperindah perkara batil tadi semampu mereka, semaksimal kemampuan mereka, supaya diterima manusia. Wa yulqihi lasam ilmagrur fayaktarrabihi. Kemudian disampaikan kepada pendengaran orang-orang yang tertipu, maka dia tertipu dengannya. Taib qala wal maksud, maka ringkasnya, ya, kesimpulannya dari penjelasan yang panjang tadi bahwasanya anna syaitana qad lazima thughurul udhun yudkhilu fiha ma yadurrul abda wala yanfa'u, ya. Bahwasanya setan itu sekuat tenaga dia melazimi pos penjagaan telinga kita, ya, pos pertahanan telinga kita, ya, Mereka masukkan ke dalamnya perkara-perkara yang bermadarat, perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk kita. Wa yamna'a an yudkhila ilaiha ma yanfa'u. Mereka menghalangi sekuat tenaga mereka masuk ke dalam telinga kita perkara-perkara yang bermanfaat. Wa in dakhala bi ghairi ikhtiyarihi afsada 'alaihi. Kemudian kalau ternyata masuk ke telinga orang itu sesuatu yang baik, sesuatu yang berfaedah, maka dia akan segera merusaknya tadi dengan berbagai cara tadi, ya. Diselewengkan ke kanan, hulu ke kanan atau hulu ke kiri, ya. Baik. Maka ini langkah-langkah syaitan terhadap telinga kita, ya. Pendengaran kita, ya. Wallahul musta'an. Ilahuna nasallallahu taufiqil jami' sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.